السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita terus berupaya menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nikmat itu tidak pernah berhenti, maka syukur kita pun tidak boleh berhenti. Dan jika kita bersyukur, Allah akan tambah. Salah satu murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang tidak asing lagi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah menyampaikan bahwa idza ahbabta an yadumallahu laka ala ma tuhib fadum lahu ala ma yuhib. Kalau Anda ingin Allah terus memberikan apa yang Anda ingin, yang Anda sukai, Anda cintai. Jadi kalau Anda ingin Allah senantiasa memberikan apa yang Anda sukai dan apa yang Anda cintai, maka senantiasalah mengerjakan apa yang Allah cintai. Jadi kalau Anda ingin Allah memberikan apa yang Allah senantiasa memberikan apa yang Anda sukai dan cintai, maka senantiasalah mengerjakan apa yang Allah cintai, gitu poinnya. Karena kalau kita ingin Allah memberikan kita apa yang Allah cintai, jika kita ingin Allah memberikan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, tapi kita gak peduli sama apa yang Allah cintai, maka betapa egoisnya kita. Dan sebuah blunder besar kita egois di hadapan Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba bercerminlah, kalau ada orang egois saat berinteraksi dengan kita, kita suka apa enggak, gitu aja udah. Akankah kita jadikan dia sahabat karib kita, soulmate kita, gitu, BFF kita? Dia egoisnya minta ampun. Enggak akan kita jadikan dia sahabat. Kita benci sama orang yang egois. Itu fitrah manusia. Nah, kira-kira pantas gak kita sikapi Rabb kita seperti itu? Dan itu yang sering terjadi. Kita ingin Allah kasih apa yang kita sukai, kita cintai, tapi kita gak peduli apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai, apa yang Allah inginkan dari kita. Jadi sebuah kaidah yang simple, sederhana, tapi dalam, hadirin. Kalau Anda ingin Allah senantiasa memberikan apa yang Anda cintai, maka senantiasalah melakukan apa yang Allah cintai. Egois di hadapan Allah hanya sebuah blunder besar. Dan kita gak usah baca buku dalam-dalam, tanya aja diri kita, lu suka gak berinteraksi dengan orang yang egois, mau menang sendiri? Ya enggak lah. Kalau lu traveling, dia diajak gak? Ya enggak lah. Kalau lu buat perusahaan, dia diajak chip in dan join gak? Ya enggak lah. Kalau lu ada undang, lu buat ke, apa, acara, dia diundang gak? Enggak. Ya udah gitu aja. Kira-kira pantas gak kalau kita bersikap itu kepada Rabb kita? Jadi hadirin Allah muliakan, fokuslah sama apa yang Allah cintai. Nanti Allah akan kasih apa yang kita cintai, gitu aja. Jadi selalu fokus dengan apa yang Allah cintai. Allah mencintai orang yang menuntut ilmu, ya nuntut ilmu deh. Allah mencintai orang yang mengamalkan ilmunya dan benci sama orang yang gak ngamalin ilmunya, ya diamalin tuh ilmu. Allah mencintai orang-orang sabar, ya jadilah orang sabar. Allah mencintai orang-orang bersyukur, ya bersyukur deh sama Allah. Nanti Allah kasih apa yang kita cintai. Gitu. Pokoknya terapkan aja deh, Mbak. Nggak usah ribet-ribet gitu loh. Justru kita butuh mensederhanakan hidup. Hidup ini udah ribet. Dan salah satu bentuknya adalah cek apa sih yang Allah cintai dan Allah inginkan dan Allah sukai dari diri kita, ya kerjain deh itu. Nanti Allah kasih apa yang kita cintai. Dan itulah sunnatullah dalam kehidupan, itulah pola kehidupan hadirin. Kalau kita ingin berhasil di sebuah perusahaan, ya cari tahu apa yang bos kita sukai. Performa apa yang beliau inginkan dari kita, ya lakukan itu. Nanti bos kita akan kasih apa yang kita inginkan. Kalau demikian. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita berusaha mencari tahu apa yang Allah cintai dan berusaha mengerjakan apa yang Allah cintai tersebut. Maka niscaya Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah enaknya dengar langsung nasihat para ulama dalam hadirin. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, dan terapkan dalam bab kita juga tadi, kaidah tadi. Allah mencintai suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa menjadi pemimpin, suami yang mendidik keluarganya. Maka kita sebagai suami jadilah orang yang bertakwa, pemimpin bagi keluarga dan mendidik keluarganya sebagaimana Allah mencintai istri yang soleha, yang taat, yang selalu berusaha menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati suami, mohon maaf, setelah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai istri, carilah ridha Allah, lalu senangkan hati suami kita. Dan taat, nurut, kecuali bermaksiat kepada Allah. Makanya kan kota lakillah, kalau kita menyakiti suami maka bidadari akan mendoakan semoga Allah memerangimu Gimana kita mendapatkan cinta Allah kalau Allah perangi kita? Jadi itu yang perlu kita terus tanamkan, hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan, kita kembali buka sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang diangkat dan belum sempat kita ulas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini dengan segala kekurangan dan kebodohan kita. Hadirin yang Allah muliakan, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyayangi Ustadz, keluarga, seluruh tim dan keluarga. Semoga Allah memberkahi seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya Ustadz, apakah sifat taghaful? Taghaful sekali lagi pura-pura lalai karena tidak ingin membahas seluruh kekurangan orang, tidak ingin membahas seluruh khilaf orang. Dan sekali lagi, taghaful adalah salah satu kunci keberhasilan rumah tangga. Kita lanjutkan, itu hanya ditekankan kepada pihak suami. Apakah sifat taghaful itu hanya ditekankan kepada pihak suami? Pada realitanya, bahkan yang punya sifat kontra taghaful itu para istri. Karena mungkin bawaan mereka yang punya tipe lebih detail dalam hal-hal kecil. Nah, ini pertanyaan suami ini. Karena mereka gitu. Jadi kalau pertanyaannya istri, mungkin karena bawaan kami yang punya tipe yang lebih detail dalam hal-hal kecil. Jazakallahu khairan wa iyyak. Makasih banyak. Gini loh hadirin, taghaful itu sebenarnya untuk semua pihak, baik laki-laki maupun wanita. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, Al-mu'min girrun karim. Girrun karim. Pernah dengar hadis ini gak? Seorang mukmin itu gir, karim. Gir dan karim, dermawan, mulia. Nah, apa arti gir? Ada beberapa pihak yang menyatakan, dan di antaranya saya pernah dengar langsung kata mereka, gir itu artinya ditipu dan dibohongi. Goror gitu, dari gir, goror, magrur, mugtar. Jadi kata-kata itu bagi yang pernah familiar dengan bahasa Arab, ya itu satu inilah, satu rumpun. Lalu dikatakan gini, seorang mukmin itu mudah di apa, sering terkecoh gitu, terkecoh lah mungkin ya bahasanya. Seorang mukmin itu terkecoh atau tertipu atau terpedaya ya, dan dia mulia. Lalu maksudnya apa? Sebagian yang saya dengar langsung ya, itu menyatakan bahwa maksudnya mukmin itu saking baiknya, saking lempengnya, itu dia polos sehingga dia rentan terkecoh, terpedaya dan tertipu oleh orang-orang jahat dan pemain-pemain lapangan. Itu pas saya dengar keterangan seperti itu, saya agak mikir, apa iya demikian? Dan bukan seperti itu. Kalau kita lihat keterangan para ulama, gir di sini artinya tagoful. Artinya, seorang mukmin itu mulia, dermawan. Saking mulianya, ia tagoful. Ia pura-pura lalai. Dalam arti positif. Ia pura-pura terlihat orang yang gak ngerti. Beberapa trik atau segala macam di kehidupan. Dan atau sengaja membiarkan. Karena bagi dia juga gak penting juga. Ini bukan hal substansi. Padahal dia tahu itu tidak tepat. Dan itu bukan berarti membiarkan kemungkaran. Enggak. Ada banyak hal itu, hal-hal receh yang gak perlu kita bahas. Dan kalau kita bahas, mudorotnya lebih besar daripada itu. Nah, bagi orang yang melihatnya dari kejauhan, seakan-akan dia terkecoh. Seakan-akan dia tertipu. Padahal enggak. Karena kalau artinya seorang mukmin itu mudah terkecoh atau mudah tertipu karena kebaikan dan kedermawanan dan kepolosannya, saya mau tanya sama hadirin, siapa orang mukmin yang paling beriman di kehidupan dunia ini? Sosok yang paling beriman, itu siapa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah suka tertipu dong. Mudah terkecoh. Padahal beliau gak pernah seperti itu. Artinya beliau sangat tahu peta. Dan itu yang beliau terapkan di orang-orang munafik. Seakan-akan beliau gak tahu bahwa orang munafik itu ada di sekeliling beliau. Tapi beliau tahu. Kenapa dibiarkan? Ada masalah yang jauh lebih besar. Makanya Abdullah bin Ubay bin Saul kan dilibatkan ketika rapat mau perang Uhud. Seakan-akan beliau tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Seakan-akan beliau tidak tahu Abdullah bin Ubay bin Saul itu musuh dalam selimut. Tapi lihat bagaimana berjalannya rapat. Abdullah bin Ubay bin Saul, masukannya, gak ada yang diterima sama Nabi SAW. Jadi wujuduhu ka'adamihi, kata orang Arab. Kehadiran Abdullah bin Ubay bin Saul seperti gak ada. Gak ada yang direspon, gak ada yang diterima. Tapi ditaruh di sana atau dikasih masuk untuk sana. Seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu siapa musuh dalam selimut, tapi beliau tahu. Makanya setiap masukan dari musuh dalam selimutnya beliau nggak pernah terima. Beliau sangat tahu lapangan, hadirin. Dan begitulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Uthman, lihat Ali. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi hadirin yang mulia, kan girun karim itu adalah akhlak setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, yang secara konotasi positif artinya tidak semua masalah kita permasalahkan. Sebagian masalah itu solusinya biarkan itu begitu saja. Gak perlu diangkat. Karena masalah itu bertingkat-tingkat, berstadium. Sebagian masalah solusinya adalah tidak diangkat sama sekali. Ada masalah, solusinya perlu diangkat tapi cuma 5 menit. Anda masuk menit ke-6, ke-7, ke-8 dan Anda masih apa nyecer itu masalah, enggak produktif. Yang ada ribut. Ini masalah sebentar aja harus. Cuma perlu dikasih tahu, tadi kamu keliru di sini, benar gini-gini. Titik-titik. Begitu dilanjutkan kontraproduktif. Ada sebaliknya, ada masalah yang harus dibahas 1 jam. Kalau dibahas 15 menit salah paham. Masalah itu beda-beda. Jadi ada yang perlu dibahas panjang lebar. Ada masalah perlu di apa namanya? Perlu dihukum dan seterusnya. Bahkan itu ada masalah yang kalaupun pihak yang terzolimi taghoful dan memaafkan, yang salah nggak boleh dilepas. Dalam ilmu fikih ada pembahasan tentang apabila terjadi kasus pembunuhan, pembunuhan yang qatlu amdin, pembunuhan yang sengaja, karena dalam fikih ada 3 kan, pembunuhan amdin sengaja, yang kedua ghairu amdin tidak sengaja, yang ketiga pembunuhan semi sengaja. Definisinya panjang dalam ilmu fikih. Khususnya Pak, sebagian kita mungkin bertanya-tanya, apa sih maksud semi sengaja? Itu ada pembahasan khusus. Tapi saya ingin mengatakan qatlu amdin, pembunuhan sengaja. Kita tahu bahwa dalam kasus pembunuhan ada salah satu pembahasannya adalah harus melibatkan waliuddam. Waliuddam itu keluarga korban. Apakah keluarga korban mau memaafkan apa tidak? Jadi dihukumnya pelaku itu sangat berhubungan dengan waliuddam. Apakah waliuddam itu memaafkan atau tidak? Hadirin, namun dalam beberapa kasus bisa jadi walaupun waliuddam memaafkan, itu pelaku tetap harus dihukum sama Pak Hakim. Kenapa demikian? Karena bisa jadi pelaku itu Allah takdirkan melakukan perbuatan tersebut di tengah keluarga yang pemaaf, yang benar-benar lapang dada banget lah gitu. Ayo udah kata keluarganya udah dimaafkan, udah ini, kayaknya dia memperlihatkan bertobat segala macam. Namun Pak Hakim melihat ini arahnya nih, kayak misalnya nih psikopat yang ada ekspresi yang kesannya ini segala macam, kalau lepas dia kan bunuh banyak orang lagi di luar. Nah dalam kasus ini kata sebagian para ulama fikih, walaupun ini sudah dilepaskan tetap harus diproses, karena kalau dilepas mudaratnya lebih banyak ketika dia di luar. Jadi artinya, biar gak terlalu melebar, masalah itu dalam kehidupan bertingkat-tingkat. Gak semua masalah diangkat. Sebagaimana gak semua masalah dihadapi dengan menutup mata. Gak boleh. Ada yang dilepas, ada yang harus diinikan. Nah itulah fungsinya taufik dari Allah. Lalu itulah fungsinya ilmu menjadi karakter. Jadi benar-benar ketika kita hidup tuh ngebacanya tuh tepat, hadirin. Oh ini masalah, gak perlu kita udah pura-pura gak ada apa-apa aja. Ini masalah cuma 2 menit, Ini masalah 5 menit. Ini masalah harus didudukkan setengah jam. Ini masalah kita harus rapat setengah hari full. Masalah serius. Dan seterusnya. Lihat ketika Nabi SAW menghadapi orang-orang munafik setelah perang Tabuk. Mereka gak ikut perang Tabuk. Terus mereka bohong. Itu masalah bukan sih? Ada tim kita gak ikut instruksi kita. Dan bukan hanya dia gak ikut serta. Dia bohongin kita. Itu masalah atau bukan? Masalah. Tapi apakah Nabi SAW perpanjang? Enggak. Nabi SAW mengatakan semoga Allah ampuni kamu. Takoful Nabi SAW. Pura-pura lalai. Pura-pura gak ngerti. Wah ini pada pembohong semua. Tapi lihat Ka'ab bin Malik. Didiamkan 50 hari. Padahal kesalahan sama. Yang satu disikapi dengan tagoful, yang satu diperpanjang. Jadi, menariknya lagi, ini ketika kita katakan masalah itu bertingkat-tingkat atau berbeda-beda, bukan hanya substansi masalahnya, tapi pelaku masalah tersebut juga itu membedakan cara kita menyikapi. Jadi memang butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan butuh ilmu yang matang dan ilmu yang menjadi karakter. Butuh objektivitas. Karena ini terkesan enggak objektif. Kok ini dihukum ini enggak padahal itu sangat objektif. Sebagaimana seorang dokter ketika menghadapi dua pasien dengan penyakit yang sama, bisa jadi obatnya beda. Karena kondisi pasien gak sama. Yang satu dikasih obat A, yang kedua, kalau kasih obat A, alergi, dia harus cari obat yang lain. Atau dia punya riwayat minum obat, yang kalau ketemu dua obat tersebut dalam tubuhnya, itu bisa bahaya. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya tagoful itu penting, tapi gak mudah itu. Yang butuh kematangan dalam membaca situasi, membaca keadaan, membaca siapa pihak yang salah. Kalau dalam konteks rumah tangga, kita harus membaca kondisi istri. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya kesalahan yang sama, bisa jadi dua bulan lalu kita nasihati istri 1 jam karena masalah ini. Hari ini skala pesan kesalahannya sama seperti kesalahan 2 bulan lalu itu, kita tagoful. Kenapa? Karena 2 bulan lalu ketika istri melakukan kesalahan, dia lagi normal. Hari ini dia PMS. Atau dia haid. Atau dia hamil. Gak sama dong, hormon beda. Padahal kesalahannya sama. Kesalahan sama. Jadi, tagoful itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh karakter, butuh kematangan, butuh kedewasaan. Apakah ini hanya untuk suami? Enggak, istri juga. Istri jelas juga. Salah satu karakter istri salehah dan mukminah adalah tagoful. Menjingkapi suami itu clear karena hadisnya untuk laki-laki dan perempuan. Tagoful itu menunjukkan keimanan dan kemuliaan kan, jirun karim, menunjukkan keimanan dan kedermawanan. Jadi jelas itu buat suami dan buat istri. Gak semua ke ini apa, misalnya kekhilafan suami itu kita angkat. Namun sekali lagi, kenapa kita tekankan ke pihak suami? Kan yang pertama suami pemimpin, dan pemimpin harus memberikan teladan. Pemimpin harus memberikan teladan. Kalau kita nuntut istri kita taghaful, ya kita harus punya sifat itu dulu. Ibda' binafsik, mulailah dengan diri kita. Jadi konsekuensi jadi pemimpin itu kita harus jadi teladan, gitu aja. Terus yang kedua, kita tahu bahwa Nabi SAW memberikan penekanan khusus kepada suami untuk memberikan yang terbaik. Jadi Allah dan Rasulnya kan meminta suami memberikan yang terbaik untuk istrinya. Masih ingat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan mu'asyarahlah dengan istri kalian dengan cara yang baik. Apa arti mu'asyarah? Tampil perfect, berikan yang terbaik. Makanya angka 10 dalam bahasa Arab apa? Asyarah. Dan angka 10 identik dengan nilai sempurna. Jadi ada penekanan itu. Dan salah satu bentuk mu'asyarah adalah taghaful dalam perkara-perkara yang tepat. Lalu alasan kenapa penekanan ke suami, karena ada hadis Nabi SAW juga, khuliqatul mar'atu min dhilal. Hadisnya sudah kita bahas, wanita dari tercipta dari tulang rusuk yang tidak lurus. Kalau Anda tidak berusaha meluruskan, dia gak akan lurus. Kalau Anda gak didik, kalau Anda gak sikapi dengan tepat, dia gak akan lurus. Tapi kalau Anda paksakan, Anda terlalu keras sama dia, terlalu keras, patah, kata Nabi SAW. Dan salah satu bentuk terlalu keras sama istri adalah tidak taghaful, sehingga seluruh kesalahan istri diaudit sama suami. Seluruh kesalahan istri atau seluruh kekhilafan istri, seluruh kekurangan istri diangkat. Hasilnya patah. Apa maksud patah? Sebagian makna dijelaskan cerai. Cerai. Jadi kalau suami enggak punya sifat taghaful ngadepin istrinya, maka konsekuensinya seluruh kekurangan istri, seluruh khilaf istri diungkit satu demi satu. Maka akan cerai dan patah. Atau psikis istri rusak. Jiwa istri bisa rusak. Dan masih ingat Nabi SAW mengatakan, dan yang paling tidak lurus itu apanya? A'la, yang paling atas. Apa tafsir keterangan para ulama ketika mengatakan paling atas? Apa kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari? Lisannya. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan kelemahan wanita atau istri itu lisan. Jadi Nabi SAW sudah memberikan pesan tersiratlah kepada kita. Ya kalau istri ada kurang dalam masalah sifat taghaful, ya maafkan, karena memang itu PR mereka. Kalau misalnya sebagian suami mendapatkan istrinya ngungkit-ngungkit terus kesalahannya, bahkan kesalahan yang 13 tahun yang lalu masih ingat gitu loh. kesalahan suami yang 13 tahun lalu, 14 tahun lalu, ini udah mulai senyum-senyum kan, 10 tahun ingat gitu lah. Dan hari itu istri punya kelas tahsin hifat, setoran abasa lupa gitu lah. Jadi setoran jus 30 lupa istri. Aku tadi gagal beb, setoran jus 30. Padahal minggu lalu aku udah, janganlah minggu lalu, tadi pagi itu aku udah ngulang-ngulang, kamu ingat kan? Kamu lihat kan tadi aku gak siapin sarapan buat kamu, itu kan aku ngurang surat abasa gitu loh. Pastoran lupa. Kamu tuh Masya Allah ya beb ya, ini lupa, tapi kesalahanku yang 10 tahun kemarin baru kamu ingat-ingat lagi. Ribut lagi gara-gara itu. Jadi sekali lagi ya begitulah. Jadi kalau suka, ya udah, itu memang PR yang harus kita hadapi. Makanya kan Nabi SAW mengatakan wastausu binisa'i khaira, dan teruslah berbuat baik sama wanita. Jadi sebabnya bukan semata-mata pay attention for detail, artinya wanita itu sangat perhatian dengan hal detail. Itu ya, itu kelebihan mereka, tapi ada beberapa faktor lain gitu. Dan banyak laki-laki juga sangat detail kok. Sangat detail. Walaupun memang seringkali kita lihat wanita lebih detail daripada laki-laki ya. Di banyak kasus. Jadi intinya itulah, laki-laki harus mulailah, suami harus mulai untuk tagaful. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh ulama beserta keluarga, Ustaz, tim kajian beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana menyikapi suami dan anak-anak ketika ada perbuatan yang bagi mereka tidak sesuai karena kekurangan yang ada pada diri saya, faktor kelelahan urus rumah tangga, mereka menyampaikan ucapan percuma ngaji dan lain-lain yang kata-katanya menyakiti, dan mereka tidak melihat apa yang sudah saya perbuat. Jadi kalau istri salah itu, suami bilang percuma kamu tuh suka ngaji kalau sikapnya masih demikian. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, untuk seorang untuk istrinya dulu ya, karena pertanyaan istri ini ujian keikhlasan. Kita akan baper jika kita punya masalah dengan keikhlasan. Kalau orang mencari ridho Allah, mau dikomentarin apapun, dia gak akan baper. Tapi juga dia gak akan apatis. Dia akan jadikan ucapan dan kalimat mungkin dianggap pedas suami itu sebagai bahan introspeksi diri. Tapi dia gak baper. Jadi jangan baper, tapi juga jangan menutup telinga dari masukan suami, karena kita butuh masukan suami. Terlepas bagaimana cara dia mengungkapkan, dan terlepas cara menyampaikannya gak tepat atau kasar atau apalah. Tapi pasangan kita, baik suami atau istri kalau kita laki-laki, itu orang yang paling tahu kita, yang paling ngelihat kita, yang paling personal dengan kita. Jadi masukan mereka sangat kita butuhkan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Jadi kalau sudah kita gak mau dengar nasihat istri atau masukan istri atau masukan nasihat suami, berat sudah. Karena mereka yang paling tahu kita. Kita bisa bersandiwara sama orang luar, tapi kita gak bisa bersandiwara dengan pasangan kita. Bersandiwara karakter ya, mungkin kalau ada yang diumpetin ya banyak pihak demikian, tapi secara karakter saya ini, dan mayoritas rahasia kok kebongkar juga, kebongkar. Dan sebagian yang jago banget menyembunyikan rahasianya, begitu meninggal kebongkar. Ada banyak kasus. Jadi tinggal nunggu cepat atau lambat biasanya. Oleh karena itu itu ujian keikhlasan. Kalau kita niat karena Allah, nggak ada. Kalau kita gini loh, tujuan kita belajar apa? Di antaranya agar bisa bertakwa. Kata Imam Sufyan Atsauri kan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya kita belajar itu agar kita bisa bertakwa, agar kita lebih baik, agar kita lebih soleh. Jadi kalau niat kita benar, mencari ridha Allah agar kita bisa bertakwa, harusnya kritikan yang secara substansi itu benar akan kita terima dan syukuri, walaupun sebagiannya cara pengungkapannya salah. Karena salah diksi atau salah cara pengungkapan itu tidak menghilangkan substansi masukan dan nasihat tersebut, bahwa substansi masukan itu membawakan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengingatkan kita terhadap kesalahan kita yang bisa menggagalkan kita jadi wanita yang bertakwa. Kan itu poinnya. Jadi kita tetap alhamdulillah, ini kesempatan aku memperbaiki diri dan belajar. Itu poin. Beda kalau orang tuh gak mencari ridha Allah, cari muka suami aja, ya kan pasti terpukul lah kalau suaminya bilang begitu. Terus yang kedua, hadirin, tadi kita pelajari, kalau substansinya benar kita ambil dan kita perbaiki. Kalau ternyata masukan itu salah, baik secara cara penyampaian dan substansi, ya udah, tagoful aja tadi. Ini tagoful, udah. Udah kayak suami nggak pernah ngomong apa-apa, karena substansinya nggak tepat dan cara penyampaiannya juga salah. Udah, ini baru tagoful seorang mukmin, istri yang bertakwa dan beriman. Yang ketiga, hadirin, kita tuh dalam hidup, apalagi sebagai seorang wanita ya, atau sebagai seorang istri, bermain cantik lah. Dan dalam case seperti ini, salah cara bermain cantik adalah dengan tawadu dan tidak terpancing dan terus merendah. Sampaikan, kamu tuh begini-begini, percuma ngaji. Apa, minta maaf aja, mohon maaf, aku memang banyak kekurangan. Gitu, makasih banget, makasih banyak udah menerima aku, udah begini, tawadulah. Jadi jangan melempar bensin di percikan api, padamkan aja. Padamkan tuh dengan apa? Dengan air. Ya udah, lemah lembut aja, jangan ngegas. Udah, tawadu aja. Makasih atas masukannya, bimbing aku terus ya, gitu loh. Aku ini banyak kekurangan, gitu. Aku banyak khilaf. Kan kita nggak berdosa ngomong demikian. Bahkan dapat pahala dengan cara menyelesaikan masalah. Lalu yang berikutnya, kita bela ilmunya. Nah, ini penting. Karena kan kita harus ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Jadi kita rendahkan hati kita, tapi kita angkat ilmu setinggi-tingginya. Artinya, iya nih, padahal waktu di kajian juga ustadznya udah jelasin, Pak Ustadz udah terangkan, Allah sudah berfirman, hadis Nabi sudah apa disampaikan, itu emang akunya nih ya, gitu loh. Justru mungkin aku harus lebih banyak ngaji lagi, beb, gitu. Jadi dikasih logika terbaik. Ya kalau minum obat, misalnya dosis ringan belum belum disembuhkan juga, ya dosisnya kan ditambah kan sama Pak Dokter, gitu. Kalau orang minum painkiller masih sakit kan ditambah. Pernah operasi gigi nggak? Sebelum dieksekusi gigi kita kan? Atau misalnya anestesi lokal gitu, kan ditanya dulu sama dokter, gimana? Masih terasa apa enggak? Oh, udah gak terasa, dok. Gitu. Baru dieksekusi. Kalau dok, masih terasa, dok. Diapain sama dokternya? Ditambah dosisnya tuh. Nah, mungkin aku nih memang banyak kekurangan. Dan memang masih butuh waktu lagi. Jadi aku mau ngajukan proposal nih, beb. Gitu loh. Boleh gak nambah dari seminggu sekali jadi seminggu 4 kali gitu, misalnya seminggu 3 kali, tapi ngomongnya santai gitu loh, atau nambah 1 lagi deh gitu, biar aku ini berubah. Terus terakhir bilang makasih, terima kasih ya, audit aku terus ya, biar aku jadi lebih baik. Udah tawadu aja. Ah, gengsi Ustaz Nabi SAW bersabda, wa ma tawadu'a ahadun illa illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bertawadu, rendah hati, tawadu karena Allah, kecuali Allah akan angkat dia. Allah akan angkat. Jadi kalau tawadu di hadapan musuh kita atau orang luar aja, Allah akan angkat, apalagi tawadu di hadapan pasangan sendiri. Jadi tawadu aja. Istri tawadu ketika ditegur sama suami. Suami juga tawadu kalau dikasih catatan sama istri. Makasih banyak yang udah kasih masukan. Udah. Apa kan enggak semua hal perlu kita jawab. Dan tagofol kalau ternyata ada keliru-keliru kata, katanya diksi yang suami pilih atau istri pilih enggak tepat, dan kita tahu dia, mereka suami kita atau istri kita enggak ada maksud demikian. Mungkin kita hidup sama beliau sudah lama. Ya enggak usah diinilah. Enggak usah. Apa kamu bilang? Enggak, teman-teman, ulang. Kamu bilang apa tadi? Enggak usah begitulah. Itu berarti enggak tagofol. Padahal substansinya benar. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, meridai Imam Nawawi, Ibnu Jama'i, Ibnu Qayyim, dan juga para ulama yang lain. Amin. Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga, tim dan keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah juga melimpahkan bagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Afwan, izin bertanya, bagaimana jika seorang suami seringkali menakut-nakuti perihal bidadari surga? Kok bidadari itu menakutkan? Bidadari itu kan harusnya memotivasi. Suami saya sering sekali seperti itu. Jika saya sedang melakukan perkara mubah, ketika saya mencoba berdebat dengannya, suami bilang, "Dek, kamu gak dengar, gak taat, terus aku gak ridho, nanti aku direbut sama bidadari loh." Itu, Masya Allah. Jadi, nanti aku direbut sama bidadari loh. Sementara suamiku tahu kalau aku tuh pencemburu. Membayangkan bidadari surga yang begitu cantik dan tidak nyata di dunia saja, aku sudah pengen nangis. Takut beneran direbut bidadari. Jadi bidadari itu menakutkan ya bagi sebagian orang. Saya gemes banget, selalu dibuat guyonan seperti itu, sampai saya nangis takut ditinggalin beliau. Padahal kan hadis di bab suami ini ada yang lain ya. Tapi suami seringnya gunakan hadis ini. Meskipun saya tidak sedang menyakiti fisiknya, hatinya, dan dia buat kecewa, dan buat dia kecewa. Jadi walaupun biasa-biasa aja gitu loh. Pertanyaan saya receh banget ya Ustaz. Enggak sih. Enggak receh. Enggak, pertanyaan tuh penting hadirin. Tapi semoga Allah berikan taufik untuk Ustaz jawab, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baik. Sahabat-sahabat besar tuh senang banget kalau Arab Badui itu datang. Karena walaupun pertanyaannya ajaib-ajaib, itu Nabi SAW memberikan jawaban yang mind-blowing bagi mereka. Kalau dan jawaban itu gak akan mereka dengar kalau bukan taufik Allah, lalu itu Arab Badui bertanya dengan pertanyaan yang ajaib-ajaib begitu. Tapi bukan berarti ini pertanyaan ajaib, enggak juga. Cuman, ya kalau pertanyaan Arab Badui aja melahirkan hikmah, apalagi pertanyaan penting seperti ini, gitulah maksud saya. Yang pertama gini hadirin, kalau maksud, kalau kan ada dua kemungkinan nih, kalau maksudnya kita cemburu dengan bagaimana kehidupan di surga yang ada bidadarinya dan kita takut kalah cantik dan seterusnya, gak usah khawatir. Karena kita tahu bersama-sama bahwa ulama menjelaskan di surga tuh udah gak ada cemburu wanita yang menyakiti, menyiksa dan yang membuat wanita gak nyaman, gak ada udah. Jadi jangan dikiaskan dengan dunia. Aku tuh cemburuan, nanti gimana kalau aku bersanding dengan bidadari? Aku ribut terus sama bidadari nanti. Enggak. Sifat cemburu yang selama ini menjadi ujian bagi wanita dan membuat mereka gak nyaman, itu dihilangkan. Di surga tuh hanya ada matashtahil anfus, kata Allah SWT. Hanya ada segala sesuatu yang diinginkan oleh diri. Diinginkan oleh jiwa dan diinginkan oleh itu. Jadi nggak ada hal yang menyiksa, membuat nggak nyaman tuh nggak ada. Jadi semua tuh fine aja, nyaman aja. Jadi nggak usah. Dan juga wanita solehah kan ketika di surga kan penampilannya dirubah sama Allah dan sangat mempesona. Jadi nggak ada isu lah tentang itu. Adapun kalau maksudnya ke hadis bahwa akan direbut gitu loh. Yushiku an yufariqoki ilaina gitu loh. Itu kalau kita benar-benar menyakiti suami. Apakah jalan buntu? Enggak. Lalu kita gak taubat gitu loh. Kalau kita istighfar, kita taubat, kita memperbaiki diri, insya Allah aman. Kata ibu minan tetam kamanatan bala, orang yang bertaubat itu seperti orang gak punya dosa. Jadi ketika kita khilaf, dan siapa kita gak khilaf? Lalu kita bertobat, insya Allah aman. Makanya kan kita jelaskan kemarin, makanya pentingnya punya suami itu yang bisa mengatur dosis dan tempo itu, dan taghaful penting. Nah itu dari pihak istri ya. Dari pihak suami, sebaiknya ini tidak dijadikan bahan bercandaan atau sering-sering dikeluarkan oleh suami ke istri. Karena seringkali dalam kehidupan itu sesuatu yang menjadi obat, kalau udah terlalu sering itu jadi kurang efektif. Jadi kurang efektif. Dan ayat dan hadis ini kan bukan bebas digunakan oleh suami, bukan. Tapi untuk mengkondisikan istri. Dan ketika suami menyampaikan itu ke istri, spiritnya itu bukan pengen direbut sama bidadari gitu loh. Tapi kalau bisa tuh spiritnya adalah bagaimana kebersamaan kita dengan istri kita di dunia akan terwujud lagi di surga nanti. Sehingga suami ketika bawakan hadis ini itu benar-benar sebagai apa leader tim yang ingin kembali ngetim dengan istrinya nanti di surga gitu loh. Kamu jangan begini, nanti kita terpisahkan dan saya gak mau terpisah dengan kamu, misalnya begitu. Nah, tapi tolong support saya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin ini yang bisa disampaikan. Nasallahu afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.